そこのコンビニの。 Wahyu atau Sabun. Gendelani api tekeni nyulayani janji ni sehidup semati aku mono ikhlasi rasa sayangku sudah pergi tak mengkirakan aku lagi duti no gendol. Gadolani